Salah satu artis muda bertalenta, artis muda banyak penggemarnya. Biar sore hari ini Banjarsari bergoyang. Ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting. Ada Banjarsari Bersatu, Jihan Audi Yupalapa. Nyawang kowe nabi romon liyo. Coba kasih tepuk tangannya Banjarsari mana dong.